kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terayun oleh yang tua di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi, bahkan untuk berbagi, bahkan untuk